Ban yang kosong. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء شر الأمور محدثاتها tidak lupa tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majlis yang mulia, itu majlis al-ilm fi baitin min buyutillah. Ikhwani fid din azani wa azakumullah, seperti kita telah dengar bersama an-nasaih, nasihat-nasihat dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Mani hafizahullah ta'ala, nasaih kad-durar, nasihat-nasihat bagaikan mutiara, dan mutiaranya mutiara ilmu dan hikmah yang bermanfaat bagi seorang muslim di dunia dan di akhirat. Dan sebelumnya bahwasanya kedatangan saya atau kedatangan ana di ma'had ittiba'us sunnah itu seperti kedatangan antum-antum semuanya. Ana beserta rombongan dari Kuningan datang dengan tujuan untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu, menuntut ilmu dari masyayikh ahli sunnah wal jamaah. Dan seperti dikatakan oleh Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala min sa'adati al-hadasi wal-ajami ayyuwaffat li rajulin atau li alimin sunni min awali amrih, termasuk suatu kebahagiaan bagi seorang hadas, bagi orang-orang yang baru tumbuh, masih muda, masih belia. Jadi kebahagiaan bagi orang-orang yang masih belia, begitu pula kebahagiaan bagi orang-orang ajam tatkala dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar kepada seorang alim min ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan pada kesempatan hari ini, atau di kesempatan malam hari ini, ada dua perkara yang ingin disampaikan, dan kedua perkara ini telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Supaya kita ketahui bersama bahwasanya beliau di ta'limnya kepada maghrib, beliau mendorong kita untuk kita berjid wal ijtihad fi talabil ilm, agar kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan juga tadi sudah kita dengar asar Ibnu Mubarak rahimahullahu taala tentang urutan bagaimana seorang menuntut ilmu. Kata beliau, awalul ilm an-niyah, diawali dengan niyah, kemudian al-istima', kemudian al-fahm, kemudian al-hifab, kemudian al-amal, kemudian an-nashr. Diawali dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disertai atau diikut sama dengan al-istima', mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan. Kemudian al-fahm, berusaha memahami apa yang disampaikan dari ilmu. Kemudian setelah hifz, berusaha untuk menghafal apa yang disampaikan dari ilmu. Kemudian al-amal, setelah diamalkan dalam kehidupannya. Dan setelah itu al-nashr, itu dengan mendakwahkannya, menyampaikan ilmu yang telah didapatkan. Dan yang ini kesebawah malam hari adalah masalah al-hifz. Begitu pula al-fahm. Al-fahmu wal-hifad itu merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap talib diberi karunia yang berbeda dalam masalah ini. Sebagian talib diberi karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang kuat, sehingga dengan mudah dia bisa menangkap ilmu-ilmu yang dia dengar. Begitu pula diberi hafalan yang kuat, sehingga dengan mudah dia bisa menghafal ilmu. Itunya fadlullah yu'tihi man yasha. Ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan wajib bagi seorang talib yang diberikan karunia seperti ini untuk mensyukurinya, mensyukuri nikmat tersebut. Dan harus ingat bahwasanya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus ingat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang ada pada kalian dari kenikmatan, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang talib dalam talabul ilmnya diberi kekuatan hafalan dan diberi kekuatan pemahaman, janganlah membawa perkara ini menjadikan dirinya sombong, merasa lebih dari yang lainnya. Karena kalau dia sombong, berarti dia telah mengkufuri nikmat tersebut. Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa itaddana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada hamba-hambanya, seandainya kalian mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan tambahkan kepada kalian nikmatku. Dan sebaliknya, seandainya kalian mengkufurinya, maka sungguh adabku sangat pedih. Dan bentuk kufur ni'mah dalam masalah talabul ilm, tatkala seorang talib diberi karunia berupa kuatnya hafalan dan kuatnya pemahaman, kemudian nikmat tersebut menjadikan diri menjadi sombong. Maka wajib baginya ketika diberikan nikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa al-hifdu wal-faham untuk mensyukurinya. Dan bertawabu kepada sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bukan dari keinginannya. Tidak ada seorang pun yang ingin hafalannya lemah atau pemahamannya lemah. Akan tetapi Allah subhanahu memberikan kepadanya karunia yang besar. Wajib baginya untuk bersyukur. Kemudian yang kedua, seperti disebutkan tadi, tidak semua talib diberi kekuatan hafalan dan kekuatan pemahaman. Sebagian talib diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dha'ful hifz wal faham. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan lemahnya hafalan dan lemahnya pemahaman, sehingga sulit baginya untuk menghafal. Terkadang dia menghafal satu atau dua baris harus mengulang-ulang sekian kali, bahkan terkadang sekian puluh kali. baru setelah itu dia bisa hafal. Juga dalam memahami masalah, terkadang dia belajar dalam ilmu nahwi, dia belajar ajurumiyah satu kali belum paham, dua kali belum paham, tiga kali belum paham. Itunya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seorang talib mendapatkan keadaan seperti ini, maka tidak boleh keadaan ini menyebabkan dirinya mundur dan putus asa dari talabul ilmu. Tidak boleh baginya lemah dari menuntut ilmu. Bahkan wajib baginya untuk memperbesar raghbah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya al-ilman nafi', berikan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Di antara doa salam adalah, ya Allah, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Jadi yang paling utama dan yang pertama ketika dia mendapatkan kesulitan dalam belajarnya, baik dalam menghafal dan memahami suatu materi, adalah dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yuktir raghba ila Allah taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang membukakan hafalan untuk kita, membukakan pemahaman kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia menempuh sebab-sebab yang dengannya dia bisa menghafal dan memahami. Dan setiap orang berbeda-beda. Ada sebagian orang kalau membaca dia cepat hafal, tapi kalau mendengar sulit. Dan sebaliknya, kalau membaca tidak masuk-masuk, tapi kalau mendengar, ada yang baca kepadanya, dia cepat menangkap. Maka hendaknya setiap orang mengetahui keadaan dirinya. Bagi yang misalnya dia menghafal sedangkan diulang-ulang, dengan diulang-ulang dia baru masuk, maka tempuh jalan tersebut dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian penyair mengatakan, "Uflub wala tabjaranna min maqdabin." Fa'afatu talibi al-jajar an yabjar ala tara annal habla bitikrarihi fi sahratis samma qad athar. Kata sebagian penyair, dan syairnya penuh dengan hikmah, uflub, belajarlah, wala tabjaranna min matlabin, dan jangan sekali-kali kamu berkeluh kesah, berputus asa dari belajar. Fa'inna afata talibi an yabjar, karena termasuk afat penyakit seorang talib berkeluh kesah ketika dia belajar. Dia berusaha menghafal, tidak berhasil, dia tinggalkan belajar. Berusaha memahami suatu materi atau pelajaran, dia tinggalkan pelajaran tersebut. Itu afat, itu penyakit yang harus ditinggalkan. Fa'afal talib an yabdiar. Kemudian penyair memberikan permisalan, ala tara annal hamla bitakrarihi fi sahratin samma qad athar. Tidakkah engkau lihat, katanya, al-habl, tali, katanya bitikrarihi, dikarenakan seringnya terjadi gesekan, seringnya menggesek batu yang keras, itu karena seringnya menggesek, itu qad athar, telah memberikan bekas di batu tersebut. Dikatakan bahwasanya dahulu kalau sumur, sebagian sumurnya itu palangnya dengan batu, kemudian memakai timba. Batu tersebut dikarenakan sering tergesek dengan timba tersebut, maka membekas. Membekas dikarenakan banyaknya gesekan yang menggesek batu tersebut. Padahal kalau dilihat tentunya tali itu tidak ada asarnya. Kalau sekali digesek tidak ada bekas di batu tersebut. Tapi kalau sering terkali gesekan, maka akan terlihat asar dari gesekan tersebut. Dan kalau orang Sunda di sana, kami memiliki peribahasa sendiri. Kata cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi dekok. Kalau bahasa Indonesianya, katanya tetesan air, biasanya di tebing. Di tebing itu sih terkadang sebagian tempat ada tetesan jatuh di tebing, satu tetes, dan di bawahnya batu, mengenai batu tersebut. Tetesan itu kalau satu kali tetesan, dua kali, tiga kali tidak ada asarnya. Tapi kalau bertahun-tahun, berpuluhan tahun, itu bisa membekas, bahkan bisa membuat lubang di batu tersebut. Begitu pula hafalan, bagaimanapun lemahnya hafal seorang, bagaimanapun lemahnya seorang, kalau dia terus asah pemahamannya dan hafalannya, maka akan terasah. Akan terasa dan akan menjadi tajam biidnillah ta'ala. Setelah tadi di awal dengan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, dan kita tidak mungkin lepas dari dua perkara tersebut. Imma kita memiliki kekuatan hafalan dan pemahaman, imma kita diuji dengan lemahnya hafalan dan pemahaman. Yang diberi karunia pertama, wajib bersyukur. Ini nasihat untuk kita semuanya. Wajib mensyukuri nikmat tersebut. Jangan sombong ketika diberi kenikmatan berupa kekuatan hafalan dan pemahaman. Dan imma kita diuji dengan kedua. Dan ketika diuji yang kedua, kita tidak boleh putus asa. Ini hal yang pertama yang disampaikan yang berkaitan dengan talabul ilm. Terus berjid dan berijtihad, bersungguh-sungguh dan tidak berputus asa dalam menuntut ilmu. Ini seperti tadi sebutkan, setelah berilmu, beramal dan berdakwah dan bersabar di atasnya. Kemudian perkara yang kedua, dan perkara yang kedua juga sudah disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad Hafizahullah Ta'ala di akhir ta'lim beliau, di akhir muhadhar beliau, itu yang berkaitan dengan ni'matul ukhuwah, nikmat persaudaraan. Al-ukhuwah fillah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan kenikmatan yang sangat besar yang tidak bisa dihitung atau tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia apapun bentuknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan para sahabat dari kalangan Ansar, yang seperti kita ketahui bahwasanya para sahabat dari kalangan Ansar sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang Madinah yang terdiri dari dua kabilah besar pada masa jahiliyah, yaitu Aus dan Khazraj. Dan dua kabilah ini merupakan musuh bebuyutan, sering terjadi peperangan. Dan di antara peperangan yang paling masyhur, peperangan Buath, sering terjadi persengketaan dan peperangan. Kemudian ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ajak Islam ke negeri Madinah, maka kedua kabilah yang merupakan musuh bebuyutan, Allah satukan mereka. Mereka bersatu dan mereka bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, dan tadi ayat sudah kita dengar bersama, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpegang teguhlah kalian dengan ajaran yang dibawa. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan tentunya ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriktisam, berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan sunnah, dan larangan baik kita dari berpecah belah. Dan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita dengan suatu perkara, maka mananya Allah memerintahkan dengan sebab-sebab yang bisa mengantarkan ke perkara tersebut. Sebagaimana kalau Allah Subhanahu melarang dari suatu perkara, maka Allah pun melarang sebab-sebab yang bisa menyebabkan terjadinya perkara tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita dari tafarruq, dari perpecahan, maka kita pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perkara-perkara yang menjadi penyebab terjadinya perpecahan. Wala tafarraqu. Kemudian syahidnya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat oleh kalian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah karuniakan kepada kalian. Apa nikmatnya? Id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikmatihi ikhwana. Nikmatnya adalah tatkala kalian adalah orang-orang yang bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala satukan hati kalian. Setelah itu Allah suka kalian orang-orang yang bersaudara. Fa asbahtum bi nikmat, kalian dengan nikmat yang Allah akan kepada kalian, sebuah kenikmatan yang sangat besar. Sampai empat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwasanya yang namanya kenikmatan hitung dengan dunia dan seisinya. Allah katmara bainahum, seandainya kalian menginfakkan sembumi ini, bumi dan seisinya kalian infakkan untuk menyatakan nikmatul ukhuwah, nikmat yang sangat besar. Ketika kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat tersebut, kita pun diperintah atau melakukan sebab-sebab yang bisa ukhuwah tersebut. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, dan diantara keutamaan saudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari tersebut tidak ada batal. Sudah kita ketahui bersama hadisnya di Sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Fadhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada kiamat yang tidak ada naungan selain naungan. Antara tujuan tersebut adalah rajulan itahaba fillah faraqali, dua orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu saudara bersayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersatukan Allah juga sebagai Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenikmatan yang sangat. Dan yang lainnya bahwasanya kenikmatan ukhuwah kan Allah Subhanahu sekadar di dunia saja. bahkan akan berlangsung sampai akhir hari kiamat. Berbeda dengan subhat dan di akhirat pasti, maka mereka yang tadinya berkasih sayang bersaudara akan menjadi Allah katakan al-akhillau baina al-akhillau yawma idin adu illa al-muttaqin. Al-akhillau orang yang disayangi dengan ini sayanginya yawma idin pada hari kiamat ba'dhum li ba'd subtaqwa, orang yang membina kasih sayangnya persaudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita wa masyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika telah kita menjadikan persaudaranya iman, lezatnya iman, manisnya iman. Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi kita bersabda, "Jabba ilaihi nasi wa huma wa an yuhibba wa rasuluna wa an yuhibba lil tayyib wa an yuhibba ar-rabb wa an ya'uda fil kufri badan qadahu ummi kama iman." Lezatnya iman. Apa tiga persoalan? Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi nasi wa huma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segalanya. Yang sangat penting, kita cinta pada seorang bukan dikarenakan hartanya, bukan dikarenakan keturunan. Yakraha an ya'uda fil kufur ba'da an yakraha an yuqdar fil nar. Yang ketiga, baik kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dari kekufuran tersebut, sebagaimana kalau antara tetap mengaku dengan keimannya sekalipun harus dilemparkan ke dalam daring, dengannya seorang bisa merasakan nikmatul Allah. Mungkin ini dua perkara, dan kedua perkara tersebut bukan oleh Syekh Hafizahullahu taala, dan sang kesini dalam rangka talabul ilm sebagai suatu amal saleh di sisi Allah. Mudah-mudahan kami bisa meraih apa yang di salam Allah berfirman dalam hadis kudsinya, ya, wal mutajalisina fiya, dalam hadis kudsinya wajabat mahabbatil mutahabina fiya, telah tetap kecintaanku bagi orang yang berkasih sayang karenaku, itu karena Allah jalisina fiya, dan orang yang kan Allah Subhanahu wa taala, wal mutazawid itu dan yang lainnya kan Allah Subhanahu wa taala, wal mutabadilin nafiya dan saling membantu yang wa taala memberikan kepada kita karunia manafi wal amal salih, dan semoga semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu. Nabi SAW perintahkan wa kunu ilal Subhanahu wa taala, dan dengan hari kiamat sebagaimana Allah katakan al akhillau yawma idin ba'dhu lil taqin. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la